Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Cipaganti di Bandung, baik ikhwan yang sudah tenang, kalem, ataupun akhwat di belakang yang masih ngobrol, juga para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung, para pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani Purbalingga RIS di Kebumen, Radio Kita di Cirebon, Surau TV, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Rai Padang untuk daerah Padang dan sekitarnya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Awa'iqut Talab atau kendala-kendala bagi para pencari ilmu. Kita sudah membahas beberapa awaib, beberapa kendala, dan kendala terakhir yang kita bahas di pertemuan yang lalu adalah ujub, gurur, dan kiber. Ini kendala yang keenam ya. Idealnya harusnya seorang yang berilmu tawadhu, merendahkan hatinya, merasa diri rendah, hina, dan tidak memiliki harga. Jangan sebaliknya merasa diri besar, merasa diri layak diagungkan, layak dihormati. Sampai terakhir kita kemarin mengetahui sebuah asar tentang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, seorang khalifah yang rasyid, seorang ulama ahli hadis, seorang yang soleh, yang diakui kesolehan dan keutamanya oleh semua manusia di zaman itu, sampai dikatakan in mutta nadfa'uka fi hujrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kalau engkau nanti mati, kami akan kuburkan engkau di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdampingan dengan kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar. Apa kata Umar bin Abdul Aziz mendengar rencana kawan-kawannya yang menunjukkan keagungan kedudukan beliau di mata kawan-kawannya? Kalau kita ditawari begitu, wah luar biasa, ya maulah gitu ya. Apa kata Umar? Li'an alqallahu bikulli dhambin ghari syirik ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidhalik. Kata Umar, kalau Allah Azza wa Jalla melemparkan seluruh dosa kecuali syirik, asal jangan syirik saja, maka itu lebih aku sukai daripada aku memandang diriku layak untuk demikian, layak dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap yang apa? Yang tawadhu. Di dalam kitab Tahdzibul Ihya, maksudnya Ihya Ulumuddin, siapa yang ngarang? Al-Ghazali. Di dalamnya banyak bercerita tentang aspek raqaiq yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, termasuk masalah penyakit hati dibahas, termasuk takabur dan ujub. Cuma sayangnya, seperti yang sering kita ungkap, Ihya Ulumuddin campur aduk antara ayat Quran, hadis dan sahih yang sahih, dan ada juga hadis yang dhaif, bahkan yang palsu. Dibuang seluruhnya sayang, dipakai seluruhnya berbahaya. Maka kemudian disaring mana yang sahihnya, mana yang dhaifnya, apalagi yang palsunya. Yang palsu-palsunya dibuang. Maka kitab hasil penyaringan tersebut disebut dengan tahdzib. Dan banyak tahdzib terhadap kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya Mukhtasar Minhajul Qasidin, susunan al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Disebutkan dalam Tahdzibul Ihya, wal kibru bil ilm huwa a'zamul afat wa aghlabul adwa wa ab'aduha an qabulil ilaj illa bi syiddatin syadidin wa juhdin jahidin wa dhalika li anna qadral ilmi azimun indallah azibun indan nas wa huwa a'zamu min qadril mal wal jamal wa ghairihima. Takabur dengan ilmu, merasa diri besar hanya karena dia berilmu, itu sebesar-besar kekeliruan, segawat-gawat penyakit, penyakit yang berbahaya, dan paling jauh untuk menerima terapi pengobatan. Orang yang takabur seperti itu biasanya dinasihati malah tambah menjadi-jadi dengan ketakaburannya. Diingatkan itu malah memarahi yang mengingatkannya, karena merasa dirinya lebih besar daripada yang menasihatinya. Jadi disebut ab'aduha an qabulil ilaj, sangat jauh, paling jauh dari menerima nasihat, dari menerima pengobatan, menerima peringatan, kecuali dengan kesungguh-sungguhan, usaha yang ekstra keras. Kenapa demikian? Kenapa orang yang berilmu ada ketakaburan, kecuali yang Allah selamatkan dari hal itu? Karena memang kadar ilmu itu begitu agung di sisi Allah, agung juga di sisi manusia. Allah memuliakan orang-orang yang berilmu, iya. Manusia juga memuliakan orang-orang yang berilmu, iya. Dan keagungan kadar ilmu lebih besar daripada kadar harta ataupun kegantengan dan kecantikan. Orang yang ganteng, yang cantik, ya biasanya lebih dihargai daripada yang goreng patut, iya ya. Orang yang berharta juga ya lebih dihargai daripada orang yang miskin atau hartanya kurang. Tapi kadar penghargaan kepada orang yang berilmu karena ilmunya itu lebih besar, terutama di kalangan para thullabul ilm. Dahulu para ulama, mereka dimuliakan karena ilmu dan amalnya, bukan karena jabatan. Mereka ke RT-RT acan, kata orang Sunda mah. RT pun tidak, gak punya jabatan. enggak melimpah kekayaan, tapi diagungkan karena ilmu dan amal dari ilmunya. Intinya takabur dengan ilmu itu penyakit yang berbahaya, dan kita wajib menyelamatkan diri dari hal itu. Mengingat apa? Mengingat ya, sering saya ungkap, orang yang berilmu pasti mengajarkan ilmunya, dan ketika terselip penyakit batin di dalam hatinya, ketika menyampaikan ilmu, itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Dakwah ini bermaksud memperbaiki kondisi umat, memperbaiki akidah mereka, akhlak mereka, memperbaiki perilaku mereka, ibadah mereka, semuanya. Tapi ketika terselip penyakit batin dalam diri si dai, penyakit ingin dihargai, penyakit ingin dipuji, penyakit ingin diapresiasi, penyakit ingin di ini, ingin di itu, terselip, pertama dia emosional, marah kepada orang yang dianggap tidak menghargainya. Yang kedua, bisa melahirkan apa yang disebut dengan tafriqun nas, memecah belah manusia, memecah belah jamaahnya, memecah belah murid-muridnya. Ini orang yang menghargai saya di sini, saya bela mati-matian diangkat. Ini yang kurang menghargai mah, gitu, beda. Itu jangan di sini, dan seterusnya. Menimbulkan gap antara murid-muridnya, antara jamaahnya, itu berbahaya. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki kondisi umat. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari hal itu? Walai yaqdirul alimu ala daf'il kibr illa bima'rifati amroin. Seorang alim, alim bahasa Arab bukan bahasa Sunda ya. Apa arti alim? Orang yang berilmu tidak akan mampu menolak rasa takabur dalam dirinya kecuali dengan mengetahui dua hal. Ini obatnya nih, terapinya nih. Kenali dua hal ini ya. Jangan sampai ikhwan dan akhwat, dah saya mah bukan berilmu, orang berilmu jadi gak perlulah dua hal ini. Kenapa yang disorot orang yang berilmu? Karena memang umumnya yang punya kibir, takabur itu orang-orang berilmu karena ilmunya. Tapi tidak berarti yang tidak berilmu tidak ada yang sombong dan takabur. Ada gak orang bodoh tapi takabur? Ada banyak, lebih nyebelin itu. Orang kaya sombong, ada orang miskin sombong? Ada banyak, lebih nyebelin. Gak punya alasan untuk sombong tapi dia sombong. Berlaku bagi semuanya, ya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan an-naihatu idza apa namanya lam tatub qabla mautiha. Seorang wanita yang niahah itu meratap karena kematian salah seorang anggota keluarga yang dicintai, meratap-ratap. Disebut an-naihatu, wanita. Kalau dia tidak tobat, sebelum matinya akan diazab begini, begini, begini. Bagaimana kalau yang meratapnya laki-laki? Ya sama, bahkan lebih. Kenapa disebut wanita? Karena umumnya yang meratap itu wanita. Tapi ancaman ini berlaku kalau ada laki-laki yang juga meratap. Waqarna fi buyutikunna ya wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini ayat tentang para istri Nabi ya. Ya apa namanya? Nisa'an Nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna. Hai para istri Nabi, kalian ini tidak sama dengan wanita-wanita lain. Kalau kalian takwa, maka fala takhdha'na bil qawli. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka jangan kalian genit-genitkan suaramu, sehingga laki-laki yang dalam hati ada penyakit merasa terpesona dengan suaramu. Ini untuk istri-istri Nabi. Karena istri Nabi tidak sama dengan istri yang lainnya. Apakah larangan dalam ayat ini tidak berlaku bagi selain istri Nabi? Berlaku bagi semua wanita. Disebut para istri Nabi karena memiliki kedudukan yang spesifik. Sebagai istri manusia yang paling disorot, paling dihargai, paling diagungkan. Jaga image, jaga sikap. Tapi apa yang dilarang di dalam ayat ini juga berlaku bagi seluruh wanita. Jangan sampai itu untuk istri Nabi, saya bukan istri Nabi. Jadi akhirnya menggenit-genitkan suara. Berlaku untuk semua. Termasuk ini. Yang biasanya takabur orang yang berilmu karena ilmunya. Tapi ini juga berlaku bagi semua manusia. Walaupun dia tidak berilmu, mungkin ada aspek lain, kelebihan yang dia miliki di aspek lain yang mendorong dia untuk takabur. Maka seorang alim atau siapapun tidak akan bisa menghindarkan diri dari ketakaburan kecuali dengan mengetahui dua hal berikut ini. Ahaduhuma, yang pertama. Ay'lama anna hujjatallahi ala ahli al-ilmi aqid. Wa annahu yahtamilu min al-jahil ma la yahtamilu ushurahu min al-alim. Fa inna man 'asa Allah ta'ala an ma'rifatin wa 'ilmin fajinayatuhu afhash. إِذْ لَمْ يَقْدِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْعِلَمِ. Pertama, hendaklah orang yang berilmu mengetahui hujjah Allah atas orang yang berilmu itu lebih kuat. Makna hujjah Allah itu alasan Allah untuk mengazab orang yang berilmu lebih kuat daripada mengazab orang bodoh. Karena apa? Karena orang yang berilmu memikul tanggung jawab melebihi dari tanggung jawab orang-orang yang bodoh itu sampai 10 kali lipat. Orang bodoh hanya 1/10 daripada orang alimnya. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah berdasarkan ilmunya, dia tahu itu dosa. Dia tahu itu haram. Dia tahu itu terlarang. Dia bermaksiat berdasarkan ilmunya dan pengetahuannya. Maka kejahatan orang itu lebih keji dibanding kemaksiatan yang sama yang dilakukan oleh orang jahil. Maka bentuk perbuatan dosanya sama, tapi pelakunya beda. Satu orang bodoh, satu orang berilmu. Dosa yang Allah berikan kepada orang berilmu lebih besar daripada kepada orang yang bodoh. Walaupun bentuk kemaksiatannya sama, tapi basic yang latar belakangi pelakunya ini yang berbeda. Satu berilmu, satu tidak berilmu. Bayangkan kalau umpamanya ada orang pengangguran, dia gak punya uang, kemudian nyopet gitu ya. Dosa gak? Salah gak? Dosa dan salah. Tapi kalau ada orang sudah punya pekerjaan, gaji gede, masih nyopet. Yang dicopetnya sama, jumlahnya sama. 100 ribu umpamanya. Tapi pelakunya beda. Satu memang sengsara, gak punya uang, gak punya pekerjaan. Satu mah yang punya pekerjaan juga gaji gede. Ini sudah gaji gede masih nyopet. Maka lebih besar dosa orang yang punya penghasilan. Ini yang pertama, bahwa kalau orang berilmu melakukan sebuah maksiat, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu dengan kemaksiatan yang sama. Azabnya lebih dahsyat. Ini yang pertama. Kedua, al-amr. Kenapa? Idlam yaqdi ni'matullahi alaihi min al-ilm, karena dia tidak mensyukuri nikmat ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ilmu itu nikmat yang enggak Allah berikan kepada sembarang orang. Setiap nikmat wajib diapain? Disyukuri. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingat ketika Allah berkata, kalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti-pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Allah tekankan dua kali itu kepastian. La azidannakum, tadinya azidukum, zada yazidu, menambah untuk ana azidu. Ada lam taukid sebelumnya, la azidukum, la lam taukidnya pasti, ditambah dengan nun taukid faqilah di akhirnya, la azidannakum, pasti pasti. Dua kali Allah tekankan kepastiannya. Kalau kau bersyukur pasti itu Allah berikan nikmat tambahan kepadamu. Walain kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Sama tuh. Sesungguhnya inna ini huruf taukid. Inna azabi, ini penekanan, kesungguh-sungguhan, kepastian. Lasyadid, ada huruf la lagi, la lam taukid, dibaca pendek. Sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih, pasti diazab. Tidak bisa tidak. Oleh karena itulah, maka nikmat apapun wajib disyukuri, yang apabila tidak disyukuri akan diazab dengan azab yang pedih, termasuk nikmat ilmu. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat ilmu adalah mengamalkan isi ilmu itu. Selain mengajarkan, selain mendakwahkan, selain memberitahukan, diamalkan untuk diri sendiri. Bila dilanggar, itu orang gak bersyukur. Ini yang pertama. Kedua, annal alima ya'rifu annal kibr la yaliku illa billahi azza wa jalla wahdah, وَأَنَّهُ إِذَا تَكَبَّرَ صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَ اللَّهِ بَغِيظًا. Kedua yang harus diingat agar kita bisa menjauhkan diri dari kibir adalah, orang berilmu tahu bahwa kibir, takabur, merasa diri besar, tidak layak bagi makhluk yang manapun kecuali bagi Allah Azza wa Jalla saja. Makanya salah satu di antara sifat Allah adalah al-mutakabbir, yang layak sombong, yang layak besar. Kalau Allah mau sombong, layak dan segala-galanya dikuasai dia. Seluruh alam jagat raya ini milik dia. Merasa besar, merasa agung, memang layak. Karena realitanya demikian. Agung, besar. Tidak ada makhluknya yang, jangankan menyamai, mendekatinya pun tidak. Ya. Jadi bila seorang alim takabur, merasa besar, Allah akan murka kepada dia. Allah akan benci, Allah akan marah. Nih sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis hasan atau hadis sahih? Oh, hadis qudsi. Ini hadis qudsi ya. Tapi hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi hadis yang sekarang kita bahas ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Allah berfirman, al-izzu izari wal-kibriya'u rida'i, faman yunazi'uni azabtuhu. Kata Allah Azza wa Jalla, keagungan atau kegagahan adalah sarungku. Kebesaran adalah selendangku. Siapa saja di antara makhluk yang menyaingi aku dalam hal itu, aku akan azab dia. Satu saja yang besar, yang agung, hanya Allah Azza wa Jalla. Gak boleh disaingi oleh makhluk manapun. Maka siapa di kalangan makhluknya yang merasa demikian, merasa sombong, merasa besar, merasa agung, Allah akan azab dia. Ada gak orang yang memang ahmah orang? Makhluk yang memang hebat lalu merasa diri besar, ada? Ada. Siapa? Si iblis laknatullahi alaih. Karena merasa agung, merasa besar, merasa di atas, pas oleh Allah, ini yang nyuruh Allah, disuruh sujud kepada Adam, dia gak mau. Aba, dia enggan. Wastakbaro, dan merasa diri besar. Sombong, takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Sombong itu. Disuruh sujud. Karena merasa lebih baik daripada makhluk yang dia harus bersujud kepada makhluk tersebut. Makhluk itu teh siapa? Adam alaihissalatu wassalam. Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruh kamu? Dia menjawab, "Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik dari Adam. Kenapa harus sujud? Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut dia api lebih baik dari tanah. Takabur dengan kebodohannya. Dalam bahasa Sunda disebut apa cing? Disebut nate agul ku kabodohan. Agul itu apa artinya? Bangga dengan kebodohannya. Antara kesimpulan dengan alasan itu gak nyambung. Dia berkesimpulan dirinya lebih baik dari Adam. Alasannya karena Adam dari tanah, dia dari api, disangkanya api lebih baik daripada tanah. Keliru besar. Alasan yang dia kemukakan menunjukkan kebodohannya yang menyebabkan dia gak layak menjadi, menganggap diri orang besar. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membantah hujjah alasan iblis yang merasa lebih baik dari Adam hanya karena dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Padahal menurut siapapun, realita ke, logika ke, itu tanah jauh lebih baik daripada api. Orang bisa hidup tanpa api? Bisa. Orang bisa hidup tanpa tanah? Nggak bisa. Kalau tanah nggak butuh apapun. Yang lain-lain butuh tanah. Kalau api, dia gak bisa berdiri sendiri. Api bisa menyala gak tanpa sesuatu yang bisa dibakarnya? Gak bisa. Api bisa menyala hanya karena dia ada kayu bakar, gas, atau apapun yang dia bisa bakar, ya gak? Begitu menyala besar, kayu bakarnya habis. Apa yang terjadi pada diri api? Padam. Menyala besar, gasnya habis. Apa yang terjadi? Padam. Ibu-ibu sering kecelek itu. Masak, cetrek, tinggalkan. Sudah sejam, disangkanya sudah matang gitu, dilihat, masih mentah. Ternyata apinya padam. Kenapa padam? Gasnya habis. Dia enggak bisa berdiri sendiri, butuh kepada yang lain. Sedangkan tanah, dia bisa berdiri sendiri, bahkan yang lain yang butuh kepada dirinya. Tanah itu fix, tetap, kuat, ya. Tempat bertumpu segala barang-barang yang besar dan kuat. Coba api. Api benda yang terlemah dibanding benda apapun. Pertama, api itu tidak pernah istiqomah. Selalu bergoyang kan, berlenggak-lenggok. Ya. Kita sentil sedikit, cek. Yang tadi tegak si api, kita sentil, apa yang terjadi? Goyang dia. Apalagi kalau kita tiup, bisa mati dia. Jadi segi apapun tanah jauh lebih baik daripada api. Maka tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal, tidak realistis apabila makhluk yang diciptakan dari api menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk yang diciptakan dari tanah. Makanya hujjah si iblis laknatullahi alaih yang menyatakan dia lebih baik daripada Adam hanya karena dia diciptakan dari api, itu hujjah yang menunjukkan kebodohan dia. Alasannya enggak tepat untuk merasa diri lebih baik daripada Adam. Disebut agulku naon? Agulku kabodohan. Bangga dengan kebodohannya sendiri. Ada orang coba siswa atau mahasiswa gitu ya. Dia bangga merasa besar, saya tuh lebih pintar dari kamu. Apa alasannya? Kamu mah nilainya cuma dapat 9, saya mah 4. Coba bayangkan. Itu orang kayak apa itu? 4 kok dibanggakan, merasa lebih baik daripada yang nilainya 9. Itulah si iblis laknatullah yang merasa diri lebih baik hanya karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia menyangka api lebih baik daripada tanah. Ya, bisa enggak kita hidup di atas tanah? Bisa. Bisa enggak semua makhluk hidup di atas api? Enggak bisa. Sifat tanah memberi manfaat, sifat api merusak dan menghancurkan. Dari segala segi, api lebih buruk daripada tanah. Kita butuh api hanya sekedarnya, enggak berlebih dan tidak setiap saat. Kita butuh tanah sebanyak mungkin, seluas mungkin, dan setiap saat. Makanya, lebih mahal mana harga tanah dengan harga api? Tanah naik terus ya, api mah bisa minta gitu ya. Banyak orang yang minta api? Banyak. Harus beli enggak? Enggak, gratis. Ada yang minta tanah, saya minta tanah satu kotak aja, boleh enggak? Enggak bisa. Harus beli ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan keagungan adalah sarungku, kebesaran adalah selendangku. Siapa yang menyaingi aku dalam dua hal itu, aku akan azab dia. Makanya iblis laknatullahi alaih merasa pintar tapi kebelinger, menampakkan kebodohannya dengan mengemukakan hujjah yang keliru ketika merasa diri lebih baik daripada Adam. Hadis lain yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah adalah bagian yang terkecil dari sebuah unsur. Bahasa ilmiahnya apa? Dzarrah teh atom. Atom itu mungkin saking kecilnya tidak kelihatan oleh mata telanjangnya. Saking kecilnya. Kalau benda batu kecil dibelah dua. Belahannya belah dua. Belah dua terus sampai bagian terkecil enggak bisa dibagi lagi, itulah atom. Terus di sini banyak orang ITB ya, benar gitu kan? Bisa salah gitu. Atom itu begitu kan? Bagian terkecil dari suatu unsur. Masih ingat saya dulu waktu TK, waktu SMP atau SMA. Kan pernah jadi guru fisika. Jadi segitu itu atom. Kecil banget. Siapa orang yang memiliki ketakaburan dalam hati sekecil atom, bukan kacang atom, bukan kacang atom besar, atom sekecil atom, dia tidak akan masuk surga. Apakah tidak akan masuk surga selama-lamanya alias kekal di dalam neraka? Ini hadis dijadikan dalil oleh orang Khawarij dan Mu'tazilah tentang kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Untung yang berpendapat begitu itu Mu'tazilah dan Khawarij, yang salah yang menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah enggak. Karena pelaku dosa besar itu murtad enggak? Keluar enggak dari Islam? Tidak. Termasuk takabur. Takabur dosanya kecil apa besar? Besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak membuat dia murtad dari Islam. Tidak kafir dengan takaburnya. Walaupun tidak kafir, jangan ya, awas. Oh, kata Ustaz juga tidak kafir takabur mah tuh. Lalu disimpulkan boleh ya? Enggak. Besar dosanya. Ya. Dia tetap muslim. Dan tidak ada muslim yang kekal di dalam neraka selama-lamanya segede apapun dosanya. Adapun yang dimaksud tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sekecil atom, ada dua makna. Makna yang pertama, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya karena dia murtad dari Islam alias kafir. Bila, ini ada bilanya ya, bila dia menghalalkan perbuatan takaburnya. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, kufur. Sesuatu yang nyata-nyata menurut Al-Quran haram, menurut hadis haram, lalu kita katakan enggak halal, haram. Enggak haram, halal kalau sekata saya mah gitu. Maka dia bisa kufur walaupun dia tidak melakukannya. Kalau umpama ada orang yang menyatakan LGBT apa salahnya, yang penting suka sama suka. Berzina apa salahnya, yang penting suka sama suka. Menurut saya halal-halal saja sih, kan gak ada yang dirugikan gitu ya. Dia pakai logika. Padahal ayat yang nyata-nyata jelas mengharamkannya tegas tentang hal itu. Dia lawan dengan logika. Yang penting sama-sama suka, gak ada yang dirugikan, apa salahnya. Dia bisa kufur dengan ucapannya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan secara qati, walaupun dia tidak berbuat. Lalu kalau memang kamu menghalalkan, kenapa enggak berbuat? Takut digerebek hansip. Takut menjadi raja di kalangan para singa. Kok telat? Ngerti enggak? Takut menjadi raja di kalangan para singa apa artinya? Terkena penyakit raja singa. Cerdas sedikit lah. Makanya saya gak berbuat ya. Dia tidak berbuat, tapi itikadnya menghalalkan itu. Itu bisa kufur itu. Takabur jelas-jelas haram. Dia nyata-nyata halalkan itu. Bisa kufur dengan ucapannya. Ini makna pertama yang dimaksud. Orang yang dalam hatinya ada takabur tidak akan masuk surga. Maksudnya ya kekal dalam neraka selama-lamanya karena dia kufur. Karena dia menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah. Ini yang pertama. Kedua, adapun orang yang tidak menghalalkan takabur. Dia tahu takabur itu buruk. Dia tahu takabur itu jelek. Dia tahu takabur itu haram. Dosanya tidak kecil tapi besar. Dan dia tahu yakin kelak akan diazab. Tapi karena hawa nafsu dia melakukan itu. Ini syahwat. Betapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa padahal dia sadar bahwa itu adalah dosa. Dia tahu bahwa itu haram, tapi karena hawa nafsu, tanpa menghalalkan perbuatan haram ini, karena hawa nafsu, karena kenikmatan yang dia bisa reguk di dalam perbuatan dosa dan maksiat itu, dia lakukan. Dan ini yang rata-rata dilakukan oleh kaum muslimin ketika berdosa ya. Sok tanya akhwat tuh yang biasanya bukan akhwat di sini, di tempat lain biasanya suka ngegosip. Gibah ya. Akhwat lagi apa? Lagi seru ngomongin si fulan dan si fulanah tuh seru lo. Itu gibah haram, tahu sih gibah haram, tapi seru lo. Dia tahu itu haram. Kalau enggak ada gibah enggak seru. Malah akhwat yang begitu di sana mengingatkan, aduh ibu-ibu, emak-emak, punten kita teh sudah nini-nini, atulah tong gibah lebih baik baca Quran. Sok suci kamu. Kamu enggak bukan di sini tempatnya, di sana tutup. Diusir dia. Ada yang begitu? Ada banyak. Di Bandung ada? Jamaah Cipaganti ada? Enggak ada ya. Paling cuma 1-2. Kawannya yang banyak. Rata-rata orang yang berdosa itu adalah tahu bahwa itu dosa. Itu syahwat. Melakukan dosa berdasarkan ilmu. Tapi hawa nafsunya yang gede menguasai, sehingga dia langgar, dia labrak gitu ya. Tapi tetap merasa dirinya berdosa. Orang seperti tetap muslim. Dia tidak keluar dari keislamannya. Dia tidak murtad dengan dosa yang dilakukannya, tapi seorang muslim yang ahlul kabair, pelaku dosa besar. Termasuk sombong. Dia tahu sombong jelek, tapi karena kelemahan imannya, kok dia sombong. Maka makna hadis ini bagi orang itu, la yadkhulul jannata ibtida'an. Dia tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Dia harus plesir jalan-jalan dulu, vakansi dulu ke neraka. Sesuai dengan kadar dosa yang dimilikinya. Jadi la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga secara langsung. Orang-orang yang dalam hatinya ada ketakaburan walaupun sekecil atom, dia harus diazab dulu dalam neraka. Tapi setelah dosanya lunas oleh azabnya, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Dia tidak kekal di dalamnya. Jadi setiap kali ada ancaman neraka bagi muslim yang melakukan perbuatan dosa tertentu, itu ancaman nerakanya tidak selama-lamanya, tidak kekal. Seperti hadis iftiraqul ummah yang 73 golongannya, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Kecuali satu. Karena masih diaku umatku, umat Nabi Muhammad SAW, maknanya dia masih muslim. Sehingga ke nerakanya tidak kekal, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Sementara, sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Itulah makna la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga secara langsung orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil atom. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbahu husnan wa na'lahu hasanah. Berkatalah seorang sahabat, nanya, wahai Rasulullah, tuh ada orang tuh yang suka memakai pakaian yang bagus, juga sendal yang bagus. Sombong gak tuh? Apa kena gak dengan hadis itu? Ini menunjukkan memang sudah menyebar pemahaman di kalangan manusia di zaman itu tentang batasan kesombongan menurut uraf, kebiasaan orang. Kalau orang pakai barang yang bagus disangkanya pamer, disangkanya apa? Sombong gitu ya. Pemahaman seperti itu di kita ada enggak? Ada. Pakai torojol orang umpah pakai sesuatu yang bagus mulia, memperlihatkan HP-nya yang harganya mahal, umpamanya 800 ribu. Mahal segitunya. Murah. Umpamanya belasan juta. Langsung, wah sombong. Hanya begitu disebut sombong. Ada orang yang pakai pakaian bagus, mentereng gitu ya. Oh sombong, baju gitu dipakai gitu. Lalu untuk apa dimiliki? Ya, siapa tahu dia dapat ngasih hadiah. Ini hadiah nih yang saya pakai, bagus kan? Ini hadiah. Gak beli, bagus ya? Apa? Jobless? Oh, door prize. Hadiah. Alhamdulillah, bagus. Jadi ada orang yang seperti itu. Di zaman itu wahai Rasul, ada orang suka pakai pakaian bagus, selalu bagus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan sangat mencintai keindahan. Orang pakai pakaian yang bagus agar terlihat indah boleh tidak? Boleh. Kita sudah bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, sudah di hari Ahad. Dalam kitab Bulughul Maram babul libas kemarin juga sudah dibahas. Allah sangat suka, Allah sangat senang bila Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, lalu si hamba memperlihatkan athar, bekas, dampak, bukti dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia umpama diberikan kekayaan lalu dia tampakkan kekayaannya di hadapan orang dalam rangka mengamalkan hadis itu tidak sombong loh. Diperlihatkan bahwa Allah melimpahkan nikmat yang banyak kepada dirinya. Beli barang yang bagus. Memang dia mampu untuk itu. Dan dia melakukan itu bukan dalam rangka pamer kepada orang lain, tapi dalam rangka menunjang mobilitas dari aktivitasnya. Umpama beli mobil yang bagus. Agar apa? Agar nyaman dipakainya kesana kemari, melakukan tanggung jawabnya tidak capek, tidak lelah. Tapi kalau umpamanya dalam rangka tawadu, punya banyak uang ratusan juta, beli umpamanya mobil kewar gitu ya. Kewar teh apa tuh? Ketika dipakainya acug-acugan gitu, enggak nyaman, enggak ada ASEAN. Kalau hujan bingung. Kalau ditutup pertama ngelekep. Tahu ngelekep? Panas di dalam, yang kedua si kacanya jadi apa? Berembun, dibuka, hujan masuk. Bingung dia. Sampai ke tempat yang dituju bukannya bisa melakukan kewajiban, malah tepar. Aduh, saya keperjalanan lelah, saya harus istirahat dulu 3 hari mah. Nah, udah semua tanggung jawabnya bisa apa? Bisa terbengkalai. Agar tidak demikian, dia beli kendaraan yang bagus, yang nyaman, dia bisa tidur sambil nyetir. Cuma disetel-setel, tek-tek-tek-tek, tujuannya sebutan ke sana, udah tidur. Begitu bangun, sudah sampai. Ngelamun. Mungkin suatu saat ada mobil kayak begitu ya. Cuma diprogram aja, tek-tek-tek-tek, kemana jalannya. Ya. Dan dia bisa jalan sendiri, gak akan nabrak. Gak akan belok-belok, gitu ya. Coba orang ITB, teknologi mesin tuh ciptakan yang seperti itu. Kalau ada pesan satu, sehingga gak perlu sopir. Nabi selesai menjawab, kalau orang pakai pakaian bagus, sendal yang bagus, itu tidak sombong. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Makanya ikhwan, jangan nyinyir Jangan nyinyir teh jangan. Apa sentimen atau apa ya? Kepada ikhwan yang penampilannya rapi. Ya. Karena apa? Karena umpo ini diminyaki, rambutnya disisir, gue pakai pakaiannya bagus, pakai parfum gitu. Iya masih ganas sedang kasmaran ya. Enggak, ini menampakkan keindahan. Jangan disuudoni. Memakai parfum sunnah apa tidak? Sunnah. Sunnah para siapa? Sunnah para nabi. Arba'un min sunanil mursalin. Ada empat yang termasuk sunnahnya para rasul. Pertama, al-haya. Apa haya? Malu. Kedua, at-ta'attur. Memakai wangi-wangian, parfum bagi laki-laki. Ya. Yang ketiga, siwak. Dan yang keempat, nikah. Empat di antara sunnah para rasul. Salah satunya pakai wangi-wangian. Ya. Jangan disentimeni. Sentimeni. Jangan kita sentimen kepada kayaknya lagi ini lagi. Enggak boleh. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ini definisi atau batasan takabur secara syar'i. Nabi SAW menyatakan takabur itu, sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Makna ghamtun nas adalah ihtiqaruhum, menghinakan manusia, merendahkan manusia, ya. Dua batasan sombong. Pertama, menolak kebenaran walaupun dia miskin. Tidak punya jabatan. Penampilannya sederhana. Penampilannya saayana. Penampilannya basajan. Sama maknanya sederhana ya. Basajan itu bahasa Sunda. Artinya apa tadi? Sederhana. Tapi dia menolak kebenaran yang datang kepada diri. Itu sombong. Dikasih dalil ayat, hadis. Saya mah enggak yakin begitu. Nah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran. Yang dijabarkan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kebenaran. Jangan ragu. Saya enggak begitu yakin lah dengan ayat itu. Oh, itu sombong itu. Menolak kebenaran. Penjelasan begitu gamblang, detail, jelas. Enggak ada alasan untuk menolak. Tapi dia tidak menerimanya. Itu sombong. Siapapun dia. Wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Ya, jadi kesombongan tidak ada hubungannya dengan penampilan. Dalam hadis ini hanya dua, menolak kebenaran dan menghinakan manusia itu sombong. Adapun penampilan yang bagus, menampakkan barang-barang yang mahal, tidak terkait dengan kesombongan. Walaupun sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ada yang tadinya mengaitkan kesombongan dengan penampilan. Tuh ada yang pakai pakaian bagus, sendal bagus, sombong enggak? Kata Nabi, enggak. Itu keindahan. Allah indah dan sangat menyukai keindahan. Takabur itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia, merendahkan manusia. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walhasil, ini yang harus kita yakini. Kesombongan diazab. Kesombongan, ketakaburan, merasa diri besar itu mengundang murka Allah SWT dengan azab yang tidak kecil, dengan azab yang sangat dahsyat. Apalagi orang yang berilmu mengetahui hal itu, maka azabnya lebih dahsyat dibanding kesombongan yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Ingat-ingatlah dua hal ini, niscaya kita takut. Itu kiat untuk menghindari apa? Kesombongan. Apa yang pertama tadi teh? Mengetahui bahwa hujjah Allah, azab Allah terhadap orang sombong karena ilmu itu lebih besar. Yang keduanya, bahwa yang layak takabur, layak sombong hanyalah Allah Azza wa Jalla. Hebat mana manusia dengan iblis? Hebat iblis. Buktinya apa? Buktinya manusia banyak yang kalah oleh godaan iblis ya. Iblis saja yang hebat begitu oleh Allah diazab karena sombong. Hebat mana manusia iblis dengan para malaikat? Para malaikat. Tidak bisa dikalahkan satu malaikat oleh miliaran manusia dan jin. Enggak. Lebih tahu mana, lebih berilmu mana para malaikat dengan manusia? Lebih berilmu para malaikat. Tapi ketawaduan malaikat terlihat dalam amal-amalnya. Mereka itu tasbih, tahmid, mereka sujud, tidak pernah bosan. Dan ketika mereka itu ditantang oleh Allah, mereka menunjukkan ketawaduan. Allah Azza wa Jalla ketika malaikat disuruh sujud-sujud, dia kecuali iblis. Ketika malaikat itu sebelum Adam diciptakan oleh Allah dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lam ma la ta'lamun. Nah, lalu setelah Adam diciptakan kan untuk menunjukkan Adam ini lebih mulia dicepat-tepatkan dengan siapa? Para malaikat. Apa cepat-tepat? Dulu ada acara di TV cepat-tepat. Sekarang sudah enggak ada ya. Apa sekarang namanya? Bukan siapa cepat dia dapat. Jadi beberapa grup dikasih pertanyaan gitu, siapa yang jawab dikasih skor gitu, siapa yang salah gak dikasih skor, kadang dikurangi skor. Nanti di akhir lihat skor tertinggi itu dikasih hadiah itu yang menang. Dikasih pertanyaan intinya. Dan ternyata siapa yang menang antara Adam dan malaikat? Adam. Allah menyatakan, bukankah aku telah berkata kepadamu? Ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin, hai malaikat. Coba kamu sebutkan tuh barang-barang ini, benda-benda ini kalau kamu memang benar. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Kami mah bodoh. Kami mah tidak punya ilmu. Kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, gitu aja. Kalau enggak diajarkan enggak tahu. Tawaddu mereka, ya. Jadi dua perkara yang bisa menyebabkan kita mampu menghindari takabur. Pertama, orang yang takabur diazab dengan azab yang dahsyat. Yang kedua, takabur hanya layak dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, selesai awaiq atau aiq yang keenam, kendala keenam bagi para penuntut ilmu yaitu takabur dan ujub dan ghurur ya. Untuk kendala yang ketujuh istijalus samar nanti kita akan bahas di hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Ya, Aki, mangga. Waalaikumsalam. Fika barakallah. Bisa membuat kufur? Orang menolak kebenaran, tapi dia sholat. Oh iya. Baik. Satu aja. Afan. Ada pertanyaan. Seorang muslim suka sholat, saum, haji sudah 7 kali. Tapi dia menolak kebenaran. Contohnya menghalalkan LGBT. Menghalalkan LGBT jelas berarti menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata haram. dia bisa kufur apa tidak? Pertama, kalau dia menghalalkan LGBT karena syubhat. Makna syubhat adalah kebodohan. Karena kebodohan, dia salah tafsir, salah faham terhadap ayat. Dia tidak menentang ayatnya. Ayatnya benar, hadisnya benar. Tapi dia salah di dalam memahami makna tafsiran dari ayat dan hadis itu, sehingga terjerumus ke dalam kesimpulan yang keliru. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ada enggak orang yang menghalalkan bunga bank padahal riba nyata-nyata haramnya? Di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan orang yang disebut dengan sebutan ustaz lalu menghalalkan bunga bank, ada? Ada. Bukankah bunga bank itu riba, dan riba nyata-nyata diharamkan, lalu oleh dia dihalalkan, lalu dianggap kafir? Nah, ini karena kekeliruan dalam mentakwil, dalam menafsirkan. Salah menafsirkan, menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa. Bukan karena menentang ayat tentang pengharaman riba. Dia menganggap itu bukan riba. Dia yakin riba haram. Tapi bunga bank dianggap bukan riba. Itu kesalahan, kekeliruan pemahaman. Ya. Termasuk ada orang yang menghalalkan perhubungan sejenis. Apa ayatnya? Atau apa dalilnya? Dia ngambil dari dalil bahwa wajib bagi kita memiliki rasa cinta kepada sesama muslim. Seperti contoh, ada orang yang memahami hadis Umar dengan Ammar. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajmain itu berangkat bareng, kemudian waktu subuh dua-duanya junub. Dan tidak ada apa? Tidak ada air. Si LGBT ya, karena kotor hati dan pikirannya, piktor dia. Coba, kenapa Umar dan Ammar junub bareng? Kalau enggak melakukan hubungan, bayangkan. Kejinya dan kotornya hati dan pikiran mereka. Lalu hadis yang menyatakan, inna rajula zara akhan lahu fil qaryatil ukhra. Ada seseorang, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, mengunjungi saudaranya di kota lain. Ya. Kemudian fa'arsadallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Ditanya, aina turid? Mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Aku akan mengunjungi saudaraku di si fulan di kota itu. Untuk apa? Apakah untuk ini? Bukan. Lalu kenapa? Inni uhibbuhu fil. Aku mencintai dia karena Allah. Dua-duanya laki-laki. Apa kata malaikat ini? Innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka li'annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintai engkau karena kecintaan engkau kepada saudaramu. Cinta apa? Di sini umum kata si LGBT yang piktor tadi, termasuk cinta syahwat terhadap sesama jenis. Dan banyak lagi. Dia salah faham, bukan ingkar kepada hadisnya, bukan ingkar kepada ayatnya, tapi salah faham. Yang seperti ini, yang menghalalkan sesuatu yang haram karena salah faham, bukan karena mengingkari ayat atau hadisnya, orang ini terjerumus dalam dosa besar. Ada enggak di zaman sahabat orang salah faham menghalalkan yang haram? Ada. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Ada orang yang salatnya rajin, tidak pernah ketinggalan berjamaah di masjid. Dia mabuk, masih mabuk. Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur, ditanya dan dihukum cambuk. Kenapa kamu mabuk? Loh, kan halal. Nah, dihalalkan dia. Kenapa? Kok kamu bisa menghalalkan? Dia mengutip sebuah ayat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, maka tidak ada madharat bagi kamu sedikit pun idah tadaitum, kalau kamu sudah mengikuti petunjuk. Maka ayat ini disalahfahami kalau begitu, asal kita sudah memiliki petunjuk boleh melanggar ayat. Lalu dianggap, oh salah, keliru. Ayat ini maknanya bukan begitu. Umar tidak memvonis dia kafir murtad dari Islam. Umar hanya menghukum dia atas mabuk yang dilakukannya. Jadi kalau seorang menghalalkan yang haram hanya karena salah faham dalam memahami ayat atau hadis, bukan karena ingkar kepada ayat dan hadis yang mengharamkan hal itu, itu terjerumus dalam dosa besar tapi tidak membuat dia murtad. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Ustaz. Ya. Saya datang di Tasikmalaya mau bertanya, maaf pertanyaan keluar dari luar tema. Hobi mengalahkan waktu berjamaah di masjid, apakah menodai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukran atas jawabannya. Apa hobi? Iya, hobi mengalahkan waktu berjamaah di masjid. Oh, maksudnya karena hobi futsal gitu ya. Hobi badminton, hobi-hobi yang sifatnya mubah. Pas azan, masih resep terus aja lagi gitu kan. Akhirnya kan zuhur lama tuh sampai jam 3. Sekarang baru jam 12, jam 1 juga bisa. Gitu maksudnya ya. Dia dosa besar. Karena apa? Karena sudah diketahui berjamaah di masjid bersama imam bagi laki-laki, yang lebih kuat pendapat yang menyatakan itu adalah wajib. Siapa yang tidak melakukan tanpa uzur, dia berdosa besar. Tanpa uzur syar'i, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena hujan, tapi karena lalai oleh urusan dunia. Baik urusan dunia ini bekerja, ataupun dagang, ataupun tadi sedang asik-asik menyalurkan hobi. Ya, itu bukan uzur syar'i meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Dia berdosa besar. Setiap dosa besar yang dilakukan mengurangi kadar tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyatakan, seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya termasuk salah satu di antara bentuk syirik, syirik kecil, karena bertolak belakang dengan tauhid. Ada kepentingan lain, kepentingan makhluk yang lebih diprioritaskan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pada hakikatnya seluruh perbuatan dosa dan maksiat adalah salah satu di antara bentuk syirik kepada Allah. Tapi ini syirik kecil. Apakah syirik kecil merusak tauhid? Tentu saja, ya. Mengurangi tapi tidak menghapus seluruh nilai tauhid yang ada di dalam hatinya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara sholat duhur dan asar selama di Mina dalam melakukan haji? Apakah bisa dijama' qasar? Hanya qasar saja tapi tidak dijama'. Karena Nabi SAW beliau musafir ketika haji. Tapi ketika di Mina beliau tidak menjama' dengan asar. Beliau hanya mengqasar sholat duhur pada waktunya, sholat asar juga pada waktunya, dan tidak menjama'. Ini tauqifi, dari sononya begitu. Safar atau bukan? Termasuk penduduk Mina di sana yang tidak safar, tapi dia haji. Ketika mabit di Mina, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sholatnya bareng-bareng bersama Nabi alaihi salatu wasalam di qasar 2 rakaat, dan tapi tidak dijama'. Kalau umpah dikatakan dari Indonesia kita musafir jadi boleh dijama', Nabi sallallahu alaihi wasallam juga musafir. Dari mana Nabi datang? Dari Madinah. Madinah ke Mina musafir bukan? Musafir. Sekarang bisa sehari atau 5 jam, 6 jam pakai bus ya. Kalau zaman dahulu berhari-hari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak dijama', hanya di qasar saja. dari Ummu Syifa di Balai Endah, Ustaz. Apakah tidak mendatangi pengajian selain pengajian sunnah bukan bentuk takabur dan memandang pengajian kita lebih baik dari pengajian yang lain? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kita hanya menghadiri kajian sunnah, tapi tidak mau menghadiri kajian yang lain. Apakah takabur? Ya, menurut mereka. Begini, kalau tahu ada pengajian yang tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, metodologinya keliru, ada ayat tafsirkan sendiri, ada hadis tafsirkan oleh otak si ustadznya sendiri, boleh tidak? Tidak boleh. Karena ustadz bukan ahlinya. Ustadz bukan ulama, ahli tafsir, ahli hadis. Yang harus dilakukan oleh si ustadz sebagai yang bukan ahlinya adalah ketika menafsirkan ayat itu, kutip ulama ahli tafsir tentang hal itu. Ketika menjelaskan hadis, ambil penjelasan ulama ahli hadis tentang hadis itu. Dan itu sudah lengkap dalam kitab-kitab. Ustadz itu tidak tinggal membuka, kemudian membaca, memahaminya, meyakininya, lalu nanti menyampaikannya. Itu yang harus dilakukan. Bukan mentang-mentang asal bisa bahasa Arab, asal bisa baca kitab, merasa menjadi mujtahid, mufassir, muhaddits. Enggak. Ilmunya belum cukup untuk bisa jadi ahli tafsir, untuk bisa menafsirkan. Lebih selamat merujuk kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bayangkan sekarang begini, seorang mahasiswa kedokteran, dia masih kuliah, sudah banyak menerima informasi tentang penyakit dan pengobatannya. Boleh enggak dia buka praktek dokter, praktek pengobatan? Enggak boleh. Untuk bisa praktek dokter itu dia harus punya lisensi dari lembaga yang berwenang. Ya. Walaupun dia sudah belajar banyak ilmu kedokteran, 1000 buku kedokteran dia sudah dapat, penjelasan, ceramah, seminar kesehatan, tapi dia masih belum selesai, masih kuliah. Boleh enggak membuka praktek pengobatan? Tidak boleh. Kalau tetap kekeh dia membuka dengan alasan saya sudah belajar, itu bisa ditangkap, dipidanakan, dipenjara enggak? Ya. Namanya apa itu? Malpraktek. Bisa dipenjarakan. Karena itu kejahatan. Dia belum layak untuk nyuntik tanpa pengawasan. Dia belum layak untuk memberi resep. Ya. Nanti kalau sudah selesai seluruh apa namanya ilmu yang dibutuhkan, sudah diajarkan, dipraktekkan, prakteknya sampai 2 tahun kan ya, kok asisten di praktek di rumah sakit dengan pengawasan dokter yang sudah lebih berpengalaman dan oleh dokter dilihat ya, coba kamu tensi itu benar nggak cara nensinya gitu kan, dilihat, oh dipenten, dinilai, coba tuh kamu suntik ke jos, dinilai gitu. Kalau umpah pas ke jos si pasien sampai teriak, salah gitu kan. Coba kamu umpamanya, kadang-kadang praktek bedah ya. Nah, coba terus ke bagian jiwa, kamu terapi itu orang gila ya. Kalau ternyata masih menular ke dokternya, gak lulus. Nah seperti itu dokter tuh. Demikian juga dengan disiplin ilmu yang lain. Seperti umpamanya mesin, kalau masih menjadi mahasiswa mesin terus buka bengkel, membongkar sendiri, itu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Mahasiswa kedokteran langsung buka praktek, setiap pasien yang datang bukan sembuh, malah jadi dibawa ke rumah sakit. Setiap ada umpamanya mahasiswa kedokteran bagian kejiwaan, pas ada orang gila datang gitu ya, diobati malah nular ke dokternya. Itu berbahaya. Ini urusan dunia, apalagi urusan agama. Maka lebih utama para asatidah, para duat yang belum memenuhi persyaratan untuk ijtihad, belum menjadi ulama, sebaiknya apa? Merujuk. Jadi kalau ada orang ceramah ambil ayat, tafsirkan sendiri, ambil hadis, carah sendiri, itu melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Kekeliruannya akan lebih banyak daripada benarnya. Mustami gak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Oh ini ayat yang ngebahas ustaz bisa jagoan bahasa Arab. Gak mungkin salah. Akhirnya dia ambil semuanya dengan asumsi pasti benar padahal itu keliru, salah. Itu beresiko. Maka menghindari hal itu sesuatu yang disyariatkan. Allah berfirman, fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairih. Jangan kalian duduk-duduk bersama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Ini ayat tentang istihza kepada ayat-ayat Allah. Apabila mereka beristihza kepada ayat-ayat Allah, maka fala taqudu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairih. Jangan kamu duduk di sana. Nah, salah satu istihza kepada ayat-ayat Allah adalah memahami ayat-ayat Allah dengan cara yang keliru, dengan ro'yu, dengan otak, dengan filsafat, dengan disiplin ilmu yang lain yang bukan alat untuk menafsirkan, lalu dia bahas ayat dengan hal-hal tadi keliru. Allah menyatakan fala taqudu ma'ahum, nggak boleh duduk di sana. Ini hanya ya duduk di majelis ilmu yang terpercaya dan tidak mau duduk di majelis ilmu yang memang sembrono adalah pengamalan dari ayat, pengamalan dari hadis, pengamalan dari instruksi para ulama dengan tegas menyatakan seperti itu, maka tidak mungkin itu disebut sebagai sebuah sikap yang sombong. Sekarang begini, kita umpamanya ada kelompok yang nyata-nyata sesatnya, umpamanya Ahmadiyah atau Syiah atau yang sejenisnya, mereka mengadakan majelis. Boleh enggak kita hadir di sana? Ya enggak boleh. Tapi kan mereka pakai ayat, pakai hadis. Mereka pakai ayat, pakai hadis enggak? Pakai. Ayatnya dan hadis sama dengan yang kita pakai? Pakai. Ya, sama. Lalu apa salahnya? Salahnya adalah interpretasi, penafsiran, cara memahami, cara menerangkan ayat dan hadis yang mereka bahas. Itu yang berbeda. Beda cara, beda kesimpulan. Walaupun ayat dan hadisnya sama. Inilah yang disebut dengan manhaj. Manhaj adalah tariqatul faham lil kitab wa sunnah. Metodologi atau cara memahami kitab dan sunnah. Orang awam enggak tahu ini Syiah di mana salahnya, yang dibawakan ayat, yang dibawakan hadis, yang dibawakan sejarah yang mengagumkan, di mana salahnya, akhirnya terpengaruh. Karena keawaman dia tentang Al-Qur'an dan hadis, tentang akidah yang benar. Ini Ahmadiyah di mana salahnya ya? Ada nabi baru, benar ada ayatnya tuh, namanya juga Ahmad. Ya, ayat menyatakan Nabi Isa menyatakan wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Kata Nabi Isa dalam Al-Qur'an diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi selaku namanya Ahmad. Oh ini Mirza Ghulam Ahmad. Apa salahnya ya? Segini benernya disesatkan tuh. Ayatnya salah benar. Ya ayat mah pasti benar, gak ada ayat yang salah. Yang salahnya apa? Pemahaman, interpretasi, penafsiran dia. Ahmad di sana bukan si Ahmad yang itu. Ahmad di sana teh Nabi Muhammad SAW. Seandainya setiap orang bebas menafsirkan ayat semau-maunya, maka setiap yang namanya Ahmad boleh ngaku jadi nabi. Nama saya Ahmad, saya nabi, ini ayatnya. Bisa begitu ya? Iya. Enggak boleh kita hadir di sana karena manhajnya yang berbeda. Metodologi ketika memahami ayat dan hadis atau Islam ini yang berbeda, yang keliru, yang menyimpang. Dan bagi orang awam kekeliruannya, penyimpangannya tidak akan terasa, tidak akan terketahui. Dianggap benar akhirnya menjadi pembela. Saya beri ilustrasi dengan kehidupan di dunia. Banyak makanan enak, menggiurkan secara tekstur, bentuknya, warnanya, aduh gitu ya, enak. Rasanya enak, warnanya enak, harganya murah. Bagi para ahli gizi, diteliti ternyata mengandung zat yang berbahaya, zat-zat kimia. Ada zat pengawet, zat warna, zat perasa, dan zat-zat yang lainnya. Bila dikonsumsi dalam jumlah yang terus-menerus bisa menimbulkan kanker. Makanya mereka mengingatkan, nawas ini berbahaya. Kenapa mereka tahu berbahaya? Ahlinya, mereka sudah meneliti. Orang awam, ini apa bahayanya? Rasanya enak, bentuknya coba. Ini kan gak akan ngigit. Kita yang menggigit. Bahayanya apa? Oh, ngandung zat ini nanti akan kanker. Saya sudah belasan tahun mengkonsumsi ini, gak apa-apa tuh. Ah, gitu kan? Gak apa-apa, teh gak diperiksa. Kalau diperiksa mah pasti ada apa-apa, tapi gejalanya belum terasa ya. Karena efek dari hal itu kan puluhan tahun kemudian, setelah aki-aki, setelah ini baru tuh ya, baru repot. Nah, sama dengan itu, orang awam, ah ini mah pasti sentimen pribadi, pasti persaingan bisnis, gak bisa bikin gini gitu ya, kemudian dengki lalu mewanti-wanti, awas itu berbahaya. Apa salahnya ini enak, nikmat, murah, kemudian menggiurkan banget, dan saya sudah tahunan gak apa-apa, sekeluarga saya makan ini. Sama dengan begitu, dia gak tahu di mana letak kesalahan atau bahaya dari makanan itu. Ini dalam urusan dunia loh ya. Dalam masalah agama, bahayanya itu sampai ke akhirat. Ini yang membuat kita wajib lebih hati-hati. Jadi kita hanya memilih majelis yang diyakini kebenarannya, bukan karena sombong, tapi inilah perintah syariat. Tapi kan di sana ada benernya, kita ambil yang benernya, kita tolak yang salahnya. Ini hadis Abu Hurairah tentang apa? Tentang setan. Ya, Abu Hurairah kan disuruh jaga apa? Baitul Mal. Ada yang nyuri, ternyata yang nyuri itu apa? Setan. Ditangkap sampai 3 kali, nanti gak dilepas, kata setan, kalau kamu lepas saya akan kasih ilmu. Dilepas, apa ilmunya? Kalau kamu digoda setan, bacalah ayat kursi. Kata Nabi SAW, dia itu pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tuh setan juga ada benernya, kan gitu. Ini jadi dalil, ngaji mah kemana aja, yang baiknya kita ambil, yang salahnya kita tolak. Prinsip yang baiknya kita ambil, yang salahnya kita tolak, benar. Yang jadi masalah, karena kebodohan, keawaman kita, kita gak tahu yang ini teh benar apa salah. Yang ini teh benar apa salah. Kita anggap benar lalu ambil, ternyata salah. Karena kebodohan kita, kita gak tahu benar dan salah. Itu yang jadi masalahnya tuh. Makanya para ulama sangat wanti-wanti jauhi majlis-majlis seperti itu. Dahulu awal-awal kita ngaji, kita membahas kitab-kitab manhaj seperti itu ya, untuk membentengi manhaj kita agar tidak banyak terpengaruh oleh pemahaman yang berbahaya tanpa disadari. Tapi itu awal-awal kita mengaji, kesini sudah jarang lagi dibahas, sehingga jarang orang yang mengetahui. Suatu saat perlu kita bahas lagi ya. Boleh tahu enggak? Boleh. Harus tahu. Tapi saya sendiri lupa ayat apa. Surat apa, ayat berapa? Nanti ya. Nanti kita cari. Nanti kita beritahukan. Sekarang hari apa? Selasa. Kapan ngaji? Besok Rabu. Besok Rabu di Al-Ukhuwah jam 10. Tapi untuk ibu-ibu, bapak-bapaknya boleh hadir, tapi materinya tentang ibu-ibu. Khusus bagi ibu-ibu yang ketika ngaji suka ngobrol, nah datang. Ibu-ibu mah disindir, diceplak pahang kenoge, tetap ya, tidak berubah ngobrol. Apalagi setelah tanya jawab, disangkanya sudah selesai. Saya ngomong, ibu-ibu ngobrol. Kadang-kadang saking khusyuknya ngobrol, saya sindir, ibu-ibu jangan ngobrol. Tetap aja ngobrol, omongan saya gak didengar. Nah, ibu-ibu yang seperti itu wajib rajin ngaji nanti agar lebih sering tersindir. Ustaz, apakah ada kontradiksi antara hadis tentang orang yang memakai pakaian bagus tadi dengan doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yang menyatakan tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Tubli artinya pakailah sampai lusuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya kepadamu. Taib, barakallahu fiik. Hadis itu benar. Tapi maknanya bukan pakailah pakaian yang lusuh, bukan begitu. Maknanya selama pakaian itu masih bisa dipakai, manfaatkan, dan kita belum memiliki kemampuan untuk apa? Untuk membeli yang baru, tetaplah pakai dan bersabar, tidak mengeluh. Dan itu diperkuat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga, wa yukhlifullahu ta'ala. Sampai Allah mengganti pakaian tersebut. Maknanya sampai Allah mengganti, sampai Allah memberikan kemampuan kepada kamu untuk membeli yang baru, mengganti pakaian yang lusuh tadi. Jadi kalau umpamanya pakaian tersebut masih bisa dipakai, pakai. Kalau sudah lusuh kemudian ada ganti yang baru, boleh beli yang baru kemudian mengganti memakai pakaian yang baru tersebut. Hadis itu tidak bertolak belakang dengan hadis yang tadi kita bahas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang pria menikah kedua secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya, kayaknya ini curhat atau laporan, maka dia sering berbohong dengan keyakinan bohong itu dosanya lebih kecil daripada pelacuran. Bagaimana menurut Ustaz ditinjau dari aturan Islam? Bohong lebih kecil dari pelacuran, iya benar. Tapi tidak berarti bohong dosa kecil. Bohong sih dosa besar, tapi ada dosa yang lebih besar, yaitu menganggap enteng dosa berbohong. Itu lebih besar daripada dosa berbohongnya itu sendiri, sehingga dia membiasakan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuro yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berbohong, karena bohong itu menyeret pelakunya kepada fujur. Makna fujur adalah dosa. Atau ada dua makna fujur. Pertama, al-wuku fil ma'asi. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Terjerumus dalam dosa dan maksiat yang tadinya tidak dia lakukan sebelum berbohong. Sebelum berbohong dia enggak lakukan dosa-dosa itu. Setelah berbohong dia jadi lakukan. Ini menunjukkan berbohong bisa menyeret pelakunya kepada perbuatan-perbuatan dosa yang tadinya tidak pernah dia lakukan. Ini fujur, makna fujur yang pertama. Makna yang kedua, khuruj anit to'ah. Makna fujur yang kedua, keluar dari ketaatan. Sebelum berdosa dia taat. Dia rajin ibadah. Setelah berdusta, dia jadi berhenti dari ibadah dan ketaatannya. Itu bahaya besar. Jangan dikira kecil. Jangan anggap kedustaan sebagai sesuatu yang dosanya enteng sehingga lebih dipilih untuk dia lakukan daripada berzina, daripada melacur. Iya, melacur wajib dihindari. Tapi ini juga tidak boleh dianggap enteng. ya, dan memposisikan diri hanya pada dua pilihan, yaitu bohong atau melacur. Itu cara memposisikan diri yang keliru. Banyak alternatif yang bisa dilakukan selain dua hal ini. Banyak alternatif, ya. Oleh karena itu sekali lagi, tidak boleh seseorang memilih berdusta daripada berzina. Wajib kedua-duanya itu dijauhi, tidak dipilih, dan pilih alternatif yang dibolehkan secara syar'i. Maka lelaki ini berdosa, dan dosanya terus-menerus karena bohongnya juga pasti terus-menerus. Itu tidak boleh. Mudah-mudahan yang dimaksud dua-duanya ada di sini dan mendengar, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan memberikan solusi terbaik, ya. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari Putri, Ustaz. Saya mau umroh karena keterbatasan waktu dan barangkali mungkin mengurusi paspor bakal makan waktu yang cukup lama. Anda mengurus paspor, mengutus kepada orang lain gitu untuk ininya. Itu katanya nanti umrohnya berkah apa tidak? Biayanya jadi lebih mahal dengan prosedur yang biasanya. Barakallahu fiik. Kalau mengurus paspor menyuruh orang lain karena kesibukan kita, ya pasti lebih mahal. Karena apa? Kita harus memberi ongkos, memberi upah kepada orang yang mengurusnya. Baik itu adik kita, kakak kita, tetangga kita, kawan kita, atau siapapun termasuk agen yang memang biasa mengurus pembuatan paspor. Dia menetapkan harga. Biaya pembuatan paspor sekian, ongkos jasa mengurusnya sekian. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena itu ta'awun. Sama dengan kita, ke kawan kita, saya sibuk enggak bisa ngurus paspor, urus oleh kamu. Ini untuk ongkosnya, ini untuk makan siangnya, ini untuk uang antriannya. Karena antriannya bisa berjam-jam, ya. Pasti lelah, bete di sana, lapar, haus, dan seterusnya gitu. Dan kadang-kadang harus nelpon ke kita nih untuk pulsanya. Sama dengan begitu enggak? Ya, sama dengan begitu. Boleh enggak? Boleh. Nanti saya datang pas ketika akan difoto dan sidik jari. Kalau dua hal itu mah enggak bisa diwakilkan. Nanti foto gimana? Kamu aja yang difoto. Nanti paspor dia, bukan paspor kita, ya. Walaupun namanya nama kita. Nah, jadi kalau sekedar seperti itu dibolehkan. Sama dengan memberi uang jasa pengurusan paspor kepada orang yang mengurusnya. Apakah sifat merasa benar tersebut termasuk sombong? Di 73 golongan yang Allah sebutkan hanya satu yang benar. Dia merasa satu golongan itu yang benar. Dia merasa satu golongan yang benar itu adalah itu. Setiap orang kalau dia merasa tidak benar, maka tidak mungkin dia bertahan di dalam pemahaman dan amalnya, ya. Pasti termasuk 72 golongan itu merasa dirinya benar apa tidak? Ya iya, merasa benar. Apalagi yang satu golongan yang benar, masa dia harus merasa salah? Saya emang ngerasa salah memahami pemahaman sekarang ini. Tapi tetap dipelajari, diamalkan, dan didakwahkan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau kita merasa salah, pasti akan segera taubat, berpindah kepada pemahaman yang benar. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan, saya benar. Enggak. Saya yang benar, yang lain salah. Enggak. Kita hanya menyatakan yang benar menurut Quran, Sunnah, berdasarkan penjelasan para ulama tuh ini nih. Hujahnya kuat. Alasannya ilmiah. Bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya pilih ini. Udah. Sikap seperti itu, ya. Adapun yang itu keliru dengan alasan begini, begini, begini. Sikap seperti itu sering dituding oleh orang dengan tudingan merasa benar sendiri, merasa soleh sendiri. Sama dengan begini, kita katakan judi haram, mabuk haram, berzina haram, yang mencuri haram. Apakah dengan mengatakan semua itu kita merasa diri soleh dan suci? Tidak. Kalau kita katakan itu semua keliru, apakah kita merasa kitalah yang benar? Tidak. Kita tidak sedang memvonis orang itu salah dan kita benar. Kita hanya membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Hukum dari sebuah pemahaman. Benar atau salahnya sebuah pemahaman dengan argumentasi ilmiah yang siap dipertanggungjawabkan. Kita hanya begitu, tidak memvonis pelakunya. Apakah kalau kita katakan mabuk itu haram berarti kita memvonis orang yang mabuk pasti masuk neraka? Tidak. Pelakunya kita tidak vonis sebagai pasti masuk neraka, karena kita tidak tahu akhir kematian dia. Siapa tahu setelah sekarang mabuk, besok lusa dia tobat, lalu bagus keislamannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin. Kita tidak sedang memvonis nasib si pemabuk di akhirat. Enggak. Kita hanya membicarakan hukum dari perbuatannya. Umpamanya korupsi itu haram, tidak boleh. Apakah berarti saya memvonis para koruptor nanti pasti masuk neraka? Enggak. Karena mungkin saja si koruptor tadi nanti bertobat dan bagus keislamannya, mengembalikan semua hasil korupsinya, keluarkan zakat, infak, sedekah, lalu taqarrub kepada Allah, lalu mati dalam keadaan demikian. Mungkin. Jadi surga neraka seseorang itu dilihat dari akhir kehidupan dia dan kalkulasi dari seluruh amal dia antara yang baik dan yang buruk. Apakah pemabuk tidak ada amal baiknya? Pasti ada amal baiknya. Apakah koruptor tidak ada amal baiknya? Pasti ada amal baiknya. Nanti semua dikalkulasikan. Nanti semua ditimbang. Ya. Jadi kita tidak memvonis pelaku. Tapi kita hanya membicarakan hukum dari amalan tertentu. Itu. Tapi sayang orang, begitu kita membahas hukum dari sebuah perbuatan, langsung memvonis, oh berarti mereka ini para ahli neraka, kamu merasa mau ke surga sendirian. Emangnya surga itu hanya milik nenek moyang kamu? Kalau semua masuk neraka, kamu sendirian di surga, kesepian loh. Ada yang ngomong begitu ya. Orang itu kebablasan. Dia menganggap kita memvonis pelaku dari sebuah perbuatan hanya karena kita membahas hukum tentang perbuatan itu. Ada seseorang yang menyatakan, di grup, saya ada grup tertentu, orang itu mengirim nyanyian ke dalam grup kita. Saya berikan nasihat, itu bukan dari Islam dan seterusnya, kemudian ni ayat, ni hadis. Langsung dia, berarti kamu menuduh itu ustad-ustad yang suka nyanyi itu ahli neraka ya. Itu langsung menuduh nasihat. Kita kan sedang berbicara hukum nyanyian, bukan berbicara vonis terhadap orang yang menyanyi. Adapun orang yang menyanyi itu nanti dikalkulasikan amal-amalnya dengan amal baiknya, amal buruknya yang lain, dan dilihat akhir kehidupan dia. Harus dibedakan antara memvonis si pelaku dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi rata-rata orang menuduh pelaku, bukan menghukumi perbuatan. Termasuk yang ini, berarti kita merasa benar sendiri. Tidak, tidak bermakna begitu. Sama dengan kalau kita pakai pakaian yang bagus, oh kamu sombong. Sama dengan begitu, padahal itu tidak sombong. Terakhir ya, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Ustaz, saya berprofesi sebagai pedagang gamis syar'i. Jangan-jangan yang ngasih ke saya. Biasanya saya mendapatkan testimoni produk-produk yang saya jual dari customer. Lalu saya mengupload foto customer tersebut ke media partner perdagangan saya di medsos. Jangan-jangan mau minta testimoni ini. Apakah yang saya lakukan termasuk dosa karena mengupload wajah customer walaupun customer saya tidak keberatan? Kan yang di iklankannya bukan orangnya ya, tapi bajunya. Cukup dipoto penggal aja kepalanya, bajunya aja. Boleh jenggotnya sedikit keambil boleh. Itu lebih bagus, wajahnya jangan. Karena mudharatnya banyak. Bisa disalahgunakan, bisa menimbulkan fitnah. Kalau umpamanya foto yang dipajang itu imut-imut, ganteng, kasep gitu ya. Banyak akhwat yang terfitnah, berdosa. Apalagi kalau jilbab wanita umpama. Wanitanya nanti yang lebih banyak dilihat daripada jilbabnya. Ini juga itu, wajah si ikhwannya yang banyak disorot oleh akhwat daripada baju. Bajunya gak peduli. Wah, lihat ini ikhwan kasepnya. Padahal yang diiklankan bajunya. Udah bajunya penggal kepalanya, kemudian upload foto dari baju yang sedang dikenakannya. Jadi yang pertama bisa bikin fitnah. Yang keduanya bisa berbahaya karena disalahgunakan. Ada enggak foto orang disalahgunakan umpah ahwat? Ahwat pakai jilbab tuh. Cantik diupload, jadi DP di mana-mana. Ada orang yang ngambil foto itu ditaruh di foto jejeran Pak didagangkan nih para ABG yang siap pakai. Foto-fotonya diambil dari mana aja yang cantik-cantik tuh. Diiklankan. Padahal wanita yang mana gitu yang difollow, yang dipajangnya yang mana gitu kan? Itu berbahaya, ya berbahaya. Pas ada orang lihat, uluh ini mah tetangga saya tuh. Ini didagangkan, oh ternyata si anu teh gening. Nah, kayak begitu tuh bahaya. Hindarkan mengupload foto di media sosial ya, bisa dicuri orang. Ya, cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.